خبر مبتدا. Bu, jangan rame, Bu. Ditegur yang sampingnya itu. Wancet, Tay. As-shaumu junnah, puasa itu adalah tameng. Maksudnya, perbanyak puasa sunnah. Khususnya, hari-hari yang telah dimuliakan oleh Allah. Seperti puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, puasa Asyura tanggal 10 Muharram, puasa awal-awal Dzulhijjah yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 itu dianjurkan puasa, ada di Rajab nanti ini, puasa di Syaban, Senin, Kamis, ya, dianjurkan. Ada satu hadis ini berkaitan dengan bulan Rajab dan bulan Asyurul Hurum. Bulan Asyurul Hurum itu bulan 4 ya, 4 bulan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Ini hadisnya gini. Hadis ini dhaif tapi boleh untuk fadha'ilul a'mal. Kata Nabi, man soma fi asyurul hurum al-khamis wal jum'ah was sabat kataballahu lahu ibadata sab'i miyati 'am. Siapa orang yang puasa di bulan hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ini, Kamis, Jumat, Sabtu diistiqomahkan, maka Allah menulis bagi dia pahala 700 tahun. Siang malam untuk ibadah. Siapa yang ada umurnya 700 tahun umat Muhammad ini? Hitung 10 tahun remek misalnya. Tapi kalau sampean mau puasa di bulan-bulan Asyurul Hurum, Kamis, Jumat, Sabtu, maka Allah menulis seperti dia telah melaksanakan ibadah 700 tahun siang dan malam full ibadah yang diterima oleh Allah. Kesempatan si gagah-gagah yang kuat-kuat ini memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu Ta'ala. Baik. Puasa adalah tameng. Tameng apa? Tameng untuk menghindarkan diri daripada bahaya syahwat. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus tameng insya Allah daripada siksa neraka. Raka. Tapi puasa yang beneran ya. Ada puasa etok-etok. Puasa etok-etok itu begini. Yang penting gak makan, gak minum, maghrib sampai subuh. Tapi mata tetap jelalatan ngelihat yang haram. Mulut tetap ngerasani. Masya Allah, kadang-kadang saat deso masih kurang, saudara dirasani. Yang deso tonggo. Kadang-kadang yang luar kota yang dirasani. Saking kekurangan, krisis orang-orang yang dirasani. Wah, nikmatnya gak kerasa. Masih poso, belum tahun, wong wedok itu asal ngerasani kuat. Puasa yang tetap ngerasani, yang tetap matanya melihat yang haram, tetap telinganya mendengarkan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini puasa edo-edoan. Dalam arti, nanti di hari kiamat nggak dapat pahalanya puasa. Cuma pengalaman pernah lapar dan haus di dunia. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal-'athash, kata Nabi. Banyak orang puasa, tapi hasilnya nilainya adalah lapar dan haus di atas dunia. Pahala enggak dapat. Pahala enggak antuk. Nah. Puasa yang benar, yaitu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, mulai maghrib sampai isya, tapi juga puasa matanya dari ngelihat haram. Puasa mulutnya dari ngerasani. Puasa telinganya dari badan dengarkan yang tidak diridhoi oleh Allah. Artinya, nyegah anggota badan bermaksiat kepada Allah. Puasa. Yang biasa nyanyi, poso, ngaji. Yang biasanya nonton TV, poso, maca Quran. Yang biasanya joget, poso, sholat terawih, sholat berjamaah. Puasa, puasa. Ini puasa beneran ini. Ada lagi puasa yang paling top ini. Ini yang bisa ngelakoni para nabi ini. Para rasul, para aulia Allah ini. Hati ini tidak poso. Yang biasanya mikir dunia, poso tidak mikir dunia. Yang biasanya mikir untuk nafsu, poso. Enggak pikir nafsu, wis babar pisan. Hati ini tidak poso kepada selain Allah. Selain ibadah, tak boleh mikir. Wah, ini paling top ini. Beda wali, dah iso, wong sungi. Soro. Kecuali wali, wong sungi. Puasa itu adalah junnah. Puasa itu adalah tameng, kata Rasulullah SAW. Tameng untuk maksiat, tameng untuk lupa, tameng daripada kesalahan, tameng daripada neraka. Yang kedua, pintu kebaikan ini. Yang pertama, puasa. Yang kedua, wasadaqatu tudfi'ul khathiah. Sedekah itu tudfi'ul khathiah, mematikan kejelekan, mematikan pengaruh kesalahan. Orang kalau berbuat salah ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, konsleting loh. Listrik itu kalau ada konsleting, ada pengaruhnya, kobong. Nah, untuk supaya nggak berpengaruh konslet tadi itu, kobong, sudah api menjalar, disemprot. Mati sudah pengaruh dari konsleting atau kebakaran tadi itu. Mati. Nah, begitu juga. Orang maksiat kepada Allah itu ada pengaruhnya, bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bakal akan turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk supaya selamat dari azab, untuk mematikan asar atau pengaruh daripada kesalahan tadi itu, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Itu koyok PMKI. Supaya enggak tambah dadi kobongi. Supaya enggak tambah dadi pengaruh maksiat, maksiatnya, risiko bahaya daripada kesalahan tadi itu. Insya Allah selamat daripada azab. Kama yudfi'ul ma'u an-nar. As-sadaqatu mubtada ya. Tudfi'ul khati'ata itu adalah khabar mubtada. Sedekah ini memang menjadi cara untuk selamat, Pak. Ya selamat dunia, selamat akhirat. Dalam hadis yang lain, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah secara rahasia-rahasia itu akan mematikan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang dulu itu enggak ada enggak sedekah. Pagi belum bekerja dimulai sedekah ini. Diniati selamat. Selamat. Dalam riwayat yang lain, al-bala'u la yatakhatta sadaqah. Bala itu enggak ngelangkai sedekah. Karena itu kalau sampean subuh sedekah, insyaallah setelahnya selamat. Sedekahnya jam 10. Wah, subuh sampai jam 10 ini berarti ada celah untuk datangnya bala nanti. Orang dulu pembukaan harinya sedekah, insyaallah selamat. Pembukaan malamnya sedekah. Sedekah. Indah subuh nyolong. Masya Allah. Nah kalau sedekah itu dikatakan Allah itu menerima sedekah seseorang yang ikhlas itu sebelum yang disedekahkan itu jatuh ke tangannya orang yang fakir. Durung diterima oleh orang miskin itu. Sudah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dolek Pak, orang dulu itu cari. Ya apa caranya jalani sedekah. Zainal Ali, Zainal Abidin. Wah. Putranya Zainal Husain, Zainal Ali, Zainal Abidin. Di kota Madinah itu, enggak ada orang yang minta-minta. Sampai pemerintahnya itu bangga di setiap ceramahnya. Masyarakat kota Madinah. Tidak ada yang minta-minta, berarti tanda bahwa makmur perekonomian. Mereka sudah cukup. Enggak ada orang fakir, enggak ada orang melarat, enggak ada orang membutuhkan bantuan. Tidak ada memerlukan bantuan. Wah, bangga dia. Waktu meninggal Zainal Ali Zainal Abidin ini, murwake muncul pengemis-pengemis orang minta-minta itu. Loh, murwake. Ditanya, kok banyak orang miskin ini? Ternyata, orang-orang yang miskin itu ada. Cuma keperluannya, kebutuhannya, ada yang ngirimi setiap malam. Beras, gula, kopi, semuanya dikirimi. Buka pintu, ono. Buka pintu, ada. Mereka beranggapan pemerintah kita ngirimi. Zainal Ali Zainal Abidin meninggal baru kelihatan. Ternyata dari beliau itu bertahun-tahun tidak ada yang tahu. Dipikul sendiri, Pak. Malam itu orang tidur semuanya. Sedekah ditaruh di rumahnya fakir miskin. Dipikul sendiri. Dipikul sendiri. Terbukti yang mandeni, yang memandikan jenazahnya Zainal Ali Abidin, kelihatan ngecap pikulan ada di pundaknya. Itu itu tidak ada yang tahu. Saiki 10.000 melbu ono di koran. Masya Allah. Sedekah, kata Nabi, itu mematikan bahaya maksiat. Bahaya kesalahan seperti mematikannya air api. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong seekor kambing. Kemudian menyuruh kepada Siti Aisyah, sedekahno ini sedekahkan. Ditinggalkan satu sampil. Rasulullah masuk rumah ditanya, hal bagi min hasyai? Masih ada sisa enggak? Masih ada sisa enggak? Kata dia, Nabi itu maksudnya masih ada sisa belum disedekahkan. Gitu maksudnya. Orang ini paham ya, Nabi nyari ada enggak daging sisa yang enggak disedekahkan. Salah paham. Kata orang ini, wallahi ma bagia minha illa dira. Enggak ada sisanya kecuali satu sampil. Coba tadi. Kata Nabi, wallahi kulluha bagiat illa dira. Tidak. Semuanya ada kecuali sampil itu enggak ada. Maksudnya semuanya sudah diterima oleh Allah. Kamu sedekah gambang, kamu sedekah jantung, kamu sedekah hati, kamu sedekah babat, kamu sedekah kepala, kamu sedekah daging, semuanya ada kecuali sampirin daunus ya. Semuanya sudah sampai sama Allah menjadi pahala kecuali sampirin dok. Apa dah konten dok? Seakan-akan Nabi itu negur. Masih ada sisa enggak? Lek ono babar pisan seneng Kanjeng Nabi. Ada cuma gampang apa sampil tok ya ini. Enggak salah kambingi pincang lek ono. Artinya pahalanya tidak sempurna sih. Jadi orang dulu itu kalau sedekah nekat. Kalau saya kan sedekah leci. Omplong itu dua atusan dok. Kalau orang dulu itu wakaf tanah ke masjid gitu. Bangun masjid gitu. Padahal orangnya biasa-biasa. Wakaf untuk kuburan gitu orang dulu itu. Tapi lihat orang dulu wakaf. Waduh. Sekarang sing duit tanah searah-searah data wakaf belas. Malah kadang-kadang lek dodol jauh regane dukur saja kageran. Nekat orang dulu itu kalau untuk ganjaran, saudara. Kalau orang sekarang ini wedi kalau kaya ganjaran, nekat urusan dunia. Kalau beli makanan yang nikmat, makanan yang lezat, larang dituku. Mobil yang mahal, larang dituku. Mobil mewah, larang dituku. Tapi kalau ganjarannya besar, iman gak dituku. Licik orang sekarang ini. Orang dulu nekat. Karena itu orang dulu itu beruntung. Mesti tahu gak ya? Duit kantongnya sampai nonok 1.000, 2.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Sing metu. Ibu jauh susu. Bagi wong loro mas. Masya Allah. Baik. Yang ketiga. Pintu kebaikan. Wa salatul rajul min jawfil lail. Salatnya. Seseorang rojul, orang laki. Sholatnya orang laki di tengah malam. Loh, pernah temui itu. Ah, yang ditawari siapa sama Rasulullah? Mu'ad bin Jabal, rojul, orang laki. Nah, karena itu bahasanya Nabi, sholatnya orang laki. Sebenarnya itu wong lanang itu, yang wedok melebu. Sholatnya orang di tengah malam. Sholatul rojul min jawfil lail. Sholatul rojul jadi mubtada. Khabarnya mana? Nah, saya kan tanya tadi itu. As-sawmu junnatun, as-sawmu mubtada, junnatun khobar mubtada. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, as-sadaqatu mubtada, tudfi'ul khati'ah, khobar mubtada. Salatul rajul min jawbil lail, mubtada salatul rajul. Khobarnya mana? Khobarnya mahdzuf. Kalau sudah khobar itu dihadaf, dimahduf, itu menunjukkan keutamaan yang besar. Nah, iso disebut no, gitu loh, keutamaannya. Sholat di tengah malam ini, mandek wis. Keutamaannya, dah iso diceritakan no sudah. Saking gede ini. Is'ar bi anna laha fadlan kabiro. Itu menunjukkan keutamaan yang besar dari Allah bagi orang yang melaksanakan sholat di tengah malam. Karena itu Nabi membaca ayat. Kani putnowis membaca ayat. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa tartafi' tatanaha, menghindarkan lempeng-lempeng mereka daripada tempat tidur di malam hari. Kenapa? Apakah main karambol, main biliar, nonton bola? Yad'una rabbahum. Mereka tidak tidur karena memohon, beribadah. Ya'budun, beribadah kepada Tuhan mereka. Khaufan, karena takut daripada murka Allah. Wa tama'an, dan mengharap rahmat Allah. Orang tidur semuanya ngorok kabeh, dia bangun nangis karena takut diazab Allah dan mengharap rahmat Allah. Ini yang dipuji. Gak tahu qiyamul lail kalau sudah bal-balan kopi nih sak gelas gede mendelik mata nih sampai subuh. Bukan itu yang dipuji sama Allah. Nelok bal direbut wong lolikur gitu loh. Dibiak dibelani qiyamul lail. Coba kalau kamu baca Quran atau bilang jus. Karena itu jangan sampai kita ini dipermainkan pak. Urip ono ridonya sepisan. Kalau tidak digunakan untuk amal soleh, nyesel sampai akhirat nanti. Gak apa-apa, senang bal-balan gak apa-apa. Tapi ya senang ibadah gitu loh. Tak kok berqiyamul lail kayak nonton bal-balan. Qiyamul lail kayak rokaat gak tau belas. Kok bersampean. Gak kira no ditakoni nanti di dino kiamat itu. Sopo juara bal-balan tahun ini. Gak kira no ada. Yang ditakoni, ya apa sembahyangmu, ya apa ibadahmu, begitu. Kenapa Allah menciptakan untuk ibadah, bukan untuk bal-balan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan li bal-balan. Hati-hati. Halo, kok bingung ngambil wong-wong. Sandunya bingung ngambil. Subhanallah, Kanjeng Nabi ngekei ganjaran. Kayak keterangan begini, kalau orang sing bingung, waduh, tak kiamul lah jenatung ganjaran besar, begitu kan seharusnya. Tak semangat blas dikasih gambaran sama Nabi begitu besar pahalanya orang yang qiyamul lail ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, selain qiyamul lail, orang yang dipuji oleh Allah, dari apa yang telah Allah berikan rezeki, mereka itu menginfakkan bersedekah. Qiyamul lail loman, bukan qiyamul lail medit, qiyamul lail dermawan. Bayangi, masya Allah, tip sholatnya tapi muaditi, na'udzubillah, percuma. Loman dan ahli qiyamul lail itulah orang yang dipuji oleh Allah. Masya Allah. Kemudian Allah meneruskan apa ayat ini? Kalau sudah qiyamul lail sama loman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidaklah satu jiwa pun mengetahui. Malaikat tidak ngerti, Nabi tidak ngerti, Rasul tidak ngerti. Tidak ada satu jiwa pun akan mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang telah Allah sembunyikan, Allah rahasiakan daripada segala yang membuat dia bahagia. Ganjarannya tidak dikandani. Nabi tidak dikandani. Rasul tidak dikasih tahu. Tidak diberitahu. Malaikat tidak diberitahu. Allah sendiri yang akan menyerahkan itu pahalanya. Wah, khusus ini berarti. Pahala khusus bagi orang yang ahli qiyamul lail dan orang dermawan. Sekaligus ya, qiyamul lail dan dermawan, dia akan mendapatkan qurratu a'yun, pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti membuat dia bahagia. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Qiyamul lail ini memang pahalanya gede, Pak. Kata Rasulullah SAW, "Shalli bil lail walau kahal bisyah." Salatlah kamu di malam hari walaupun lamanya hanya seperti meres susu kambing. Meres susu kambing pirang menit? Stilu. Susu sapi sakeh. Kambing 2 liter paling. 1 liter paling. Sebentar, hanya beberapa menit. Ya, segitu aja cukup dah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Rak'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah." 2 rakaat di malam hari, itu adalah bagaikan barang simpanan permata yang berharga di surga. Kalau ada permata simpanan, jelas kelas mahal. Tidak mungkin akan dijual di segala tempat. Disimpan betul. Itu adalah permata yang mahal. Begitu juga ada pahala yang disimpan oleh Allah. Tidak dikasih tahu semuanya. Itu yang paling mahal. Apa? Pahalanya qiyamul lail dan loman. Malam kadang-kadang bangun tapi enggak dibuat ibadah. Tangi, ngoyo. Kucing bangun. Malam hari kadang-kadang bangun dibuat untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Main karambol hatam ping pitu. 2 rakaat enggak sama sekali. Sayang, Pak, sayang. Sampai delok sing keloyongan bengi itu, gak ibadah, tikus, codot, karangan, Cobalah sampean tadi itu jadi orang yang bangun malam hari duduk loyongan, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah, zikir kalau enggak mau sholat, baca Quran kalau enggak mau sholat, minimal tafakur. Tafakur itu menengin itu. Tafakur itu memikirkan keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dulu, suami kalau ketiduran dibangunkan sama istri, mas. Ayo, dia mulai. Tak bangun, diambilkan air siram Nora ini. Yor, seneng. Istri kalau tidur, suami bangun. Bangun. Dia mulai. Tak bangun, ambilkan air. Yor, bangun. Padang, seneng. Lagi, ayo, dia mulai. Yor, tempiling. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghadha min al-laili wa aighadha imra'atahu fa sallaya rak'ataini fa sallaya rak'ataini jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat." Siapa orang yang bangun di malam hari kemudian dia bangunkan istrinya, dua-duanya sholat dua rakaat aja, maka di orang itu ditulis termasuk golongan orang yang banyak zikir dari kaum lelaki dan kaum perempuan. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima, kata Allah. Orang yang banyak zikir, laki maupun perempuan, maka Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Qiyamul Lail. Orang dulu itu enggak ada enggak Qiyamul Lail itu. Malam hari itu bangun semua. Karena itu pintu kebaikan. Sampai dikatakan ma'ruqidat wilayatun illa fi jawfil lail. Tidaklah di pelantikan wali itu kecuali di malam hari. Orang kalau dijadikan wali oleh Allah itu di malam hari diangkatnya. Dapat derajatnya itu di malam hari. Sing turun dok berarti gak iso dadi wali. Yang lupa terus di malam hari, ya iso sembayang ngombe kita dadi wali. Ya mulel, jangan ditinggalkan, penting sekali itu pahalanya. Tiga hal ini adalah pintu kebaikan. Pertama apa tadi? Puasa. Kedua adalah sedekah. Ketiga adalah ya mulel, masya Allah, ahli poso siangnya. Ahli sholat malam harinya, ahli sedekah dengan hartanya. Oh, hebat. Ini adalah pintu kebaikan. Yang punya duit, sedekah. Oh, yo tetap ahli yo sholat. Kemudian, ahli juga puasa. Imam Abu Hanifah itu suki. Alim, sholatnya setiap hari 500 rakaat. Ahli sholat ya mulai. Terus hobinya, suki kaya ini, hobinya apa? Paling seneng apa? Paling seneng ngutangi. Imam Abu Hanifah itu paling seneng ngutangi. Dole ono wong suki, seneng ngutangi. Kandanono aku. Tak tekani, insyaallah. Paling seneng ngutangi. Terus kalau sudah enggak bisa enggak mampu bayar, disedekahkan untuk ganjaran dua. Ganjaran ngutangi dan ganjaran sedekah. Paling seneng hobi. Sloman. Terus suge, ahli ibadah, alim, budu, medit, malas ibadah misalnya. Tak kena apa-apa. Radhiyallahu anhu. Cuma ya begitu, tidak ada uang. Tidak ada uang anak-anaknya. Itu bank detail. Seneng utangi tapi ngerogoti. Imam Abu Hanifah tidak. Seneng utangi, ya ditake. Tidak mampu. Sedang kawin sejauh bayar. Tidak apa-apa. Oh, hobi. Tidak mau dia ngambil manfaat. Sampai pernah dia ceritakan Imam Abu Hanifah itu. Jalan hutan. Hujan deras. Dekat di situ ada orang terasnya agak besar. Wah, mau ngiup situ. Mau ngiup burung. Enggak sudah. Duh, sini, Mam. Enggak. Sampai basah kuyup. Ditanya, kenapa sampai ada ngiup di situ? Kan enak. Kata dia. Enggak, jangan. Yang punya rumah itu punya utang sama aku. Aku takut kalau aku ngutangi orang itu ngambil manfaat, jadinya riba, termasuk ngambil manfaat ngiyup, kata dia. Saking wedi ini riba. Kullu gordin jarra naf'an bawar riba. Semua utang piutang ngambil manfaat, walaupun bukan dengan duit, itu riba hukumnya. Tak utangi kan, tapi pijetan aku. Itu riba. Kalau dengan syarat gitu riba. Tak utangi kan. Tapi sepeda mutar. Sepeda motor mutar. Gai. Riba. Jadi tidak boleh begitu. Nah ini. Saking takutnya riba. Imam Abu Hanifah ini. Sampai ngiyup itu. Takut memanfaatkan utangnya dengan pengiyupan. Oh. Luar biasa. Nah, karena itu. Inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya bisa mengikuti akhlak yang demikian. Amin Allahumma. Amin. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان